Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحماني ورحمكم الله. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita mengenai faedah daripada puasa, terutama pada bulan Ramadhan, di mana kita sudah membaca 14 faedah daripada puasa dan kita sampai kepada faedah yang ke-15, yaitu bahwasanya pada ibadah puasa selama pada bulan Ramadhan, terutama di situ ada perbuatan membiasakan diri untuk melakukan qiyamul lail, salat malam, dan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang menciptakan diri kita, yang menciptakan alam semesta ini dan memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita, yaitu dengan melakukan salat tarawih selama bulan Ramadan. Dan ini adalah suatu ibadah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi bagi kita untuk melakukannya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun yang mengerjakan qiyam salat pada malam hari bulan Ramadhan dengan keimanan dan meminta balasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya telah lalu. Maka kaum muslimin ketika mendengarkan yang seperti ini akan bersemangat untuk melakukan qiyamul lail, sehingga apabila telah lewat satu bulan dalam keadaan dia berusaha untuk menjaga qiyamul lailnya, padahal itu adalah ibadah yang sunnah, diharapkan dia terbiasa untuk melakukan qiyamul lail sehingga dia pun melakukannya di luar bulan Ramadan. Maka pada bulan Ramadan ini kesempatan bagi kita untuk membiasakan qiyamul lail, apalagi dalam keadaan sekarang ini yang kita diberikan keringanan untuk bisa melakukan sholat jamaah, sholat Jumat, demikian pula sholat tarawih di rumah. Maka kita bisa mengatur waktu kapanpun yang kita inginkan untuk melakukan sholat tarawih tersebut. Dalam keadaan seperti ini kita bisa mengatur sholat tarawih tadi supaya kita lakukan bersama keluarga misalnya pada waktu yang paling afdol. Yang tentu saja sholat tarawih lebih afdol dilakukan dengan berjamaah apabila memang jamaahnya tidak mampu untuk melakukan sholat pada akhir malam, ya tidak mengapa untuk mengerjakannya pada awal malam. Namun apabila dengan kesepakatan semuanya mau untuk melakukan sholat malam pada akhir malam, sholat tarawih pada akhir malam, maka inilah yang betul dan lebih baik dan menjadikan kita terbiasa untuk ketika nanti keluar dari bulan Ramadan ya, bisa melakukan sholat malam tersebut walaupun bukan namanya tarawih, bukan dinamakan tarawih lagi di luar Ramadan ya, kita terbiasa untuk melakukan sholat malam tadi di akhir malam waktu turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia, waktu di mana Allah subhanahu wa ta'ala memanggil siapa yang kemudian mau berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan, siapa yang mau meminta kepadaku aku akan memenuhi permintaannya, siapa yang mau beristighfar kepadaku maka aku akan memberikan maghfirah ampunan atas dirinya. Bisa kita berusaha untuk membiasakan diri kita pada keadaan seperti ini untuk melakukan salat malam pada waktu yang paling afdal, sepertiga malam yang terakhir. Hadirin ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang ke-16 dan ini yang terakhir, yaitu seorang muslim itu akan bersemangat untuk melakukan salat 5 waktu dengan berjamaah bersama kaum muslimin ya, di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid, yaitu apabila keadaannya keadaan normal ya. Kita melihat bahwasanya kaum muslimin memadati masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala pada bulan Ramadan, mereka begitu bersemangat, termotivasi untuk banyak melakukan ibadah termasuk sholat berjamaah. Nah, yang seperti ini seharusnya dijadikan kesempatan bagi mereka-mereka yang belum terbiasa untuk melakukan sholat 5 waktu bersama jamaah. Ini kesempatan untuk membiasakan diri sholat 5 waktu berjamaah. Ya. Yang pada asalnya, pada hakikatnya, hukumnya adalah wajib. Dalam syariat Islam, wajib bagi seorang laki-laki, apalagi yang sudah dewasa, ya, wajib bagi seorang laki-laki dewasa untuk kemudian melakukan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ini adalah ibadah yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam, diposisikan sebagai rukun Islam yang kedua, memiliki dampak yang besar terhadap agama dan dunia seseorang, demikian pula dampak kepada kehidupan di akhirat nanti. Apalagi apabila memang dilakukan pada awal-awal waktunya dan dikerjakan bersama jamaah, manfaat yang didapatkan oleh seorang muslim tentu amat sangat besar. Dan bahkan sebagian ahlul ilm, sebagian ulama menyatakan bahwasanya sholat itu tidak diterima dari seorang muslim kecuali apabila dia mengerjakannya bersama jamaah selama dia tidak ada udzur. Ini sebagian ulama menyatakan seperti ini. Ya, namun yang benar bahwasanya tetap sah, namun dia berdosa. Ya, namun dia berdosa. Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan dalam berbagai macam hadis bahwasanya salat jamaah ini wajib. Di antaranya ancaman Rasulullah SAW kepada orang-orang yang tidak mendatangi jamaah, beliau hendak, yaitu berkeinginan untuk mendatangi rumah-rumah mereka ketika dilakukan sholat jamaah, ya, di mana beliau ingin menunjuk imam yang lainnya. Sedangkan beliau ingin pergi ke rumah orang-orang yang tidak masuk berjamaah dengan membawa kayu bakar untuk membakar rumah mereka. Maka ini ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan tentang keadaan para sahabat mengenai ibadah salat berjamaah ini. Bagaimana keadaan mereka pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala wa laqad kana ar-rajul yu'ta bihi wa hada baina ar-rajulain hatta yuqama fi shaff. Dahulu benar-benar ada seorang pria yang didatangkan dengan dipapah di antara dua orang yang lainnya, sampai kemudian diberdirikan di shaf. Dia orang ini sakit, orang ini tidak mampu berjalan sendiri, orang ini lemah. Namun para sahabat betul-betul bersemangat untuk melakukan sholat berjamaah sampai seperti ini yang terjadi. Ada seorang pria yang melakukan yang seperti ini, dia merasakan begitu lezatnya sholat berjamaah dan memang mengetahui wajibnya sholat berjamaah tersebut, mengetahui pula kemanfaatannya dan keutamaan serta pahala yang akan diraihnya, yakin atas perkara tersebut, sehingga sampai-sampai dalam keadaan sakit yang lemah sekalipun ya, datang mereka untuk melakukan sholat berjamaah. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Mas'ud, walaqad ra'aituna wa ma yatahallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan kami telah aku telah melihat ya, atau kami telah melihat keadaan kami ketika itu, tidak ada yang tertinggal atau tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali seorang yang munafik. Dan munafiknya apa? Ma'lumun nifaq, sudah diketahui bersama bahwasanya dia adalah munafik. Yang sudah jelas-jelas munafik, sudah menjadi rahasia umum, ini orang munafik. Yang seperti inilah yang terlihat meninggalkan sholat berjamaah. Yang seperti inilah yang kemudian tidak mau sholat berjamaah. Hanya seorang yang betul-betul yang ketahui dengan pasti dan menjadi rahasia umum, ini orang munafik. Ya. Maka ini adalah dalil-dalil yang sahih dan sharih yang menunjukkan bahwasannya sholat berjamaah adalah wajib. Ya. Dan tidak boleh bagi seorang pun untuk meninggalkan sholat berjamaah tersebut. Sampai-sampai pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak ada yang meninggalkannya sama sekali di antara kalangan para sahabat. Yang meninggalkannya hanyalah orang-orang yang munafik, yang betul-betul diketahui bahwa dirinya munafik. Dan bahkan banyak dari kalangan kaum munafikin yang masih, ya, karena rasa takutnya masih menghadiri sholat berjamaah, takut diketahui bahwa dia adalah seorang yang munafik, menyembunyikan kekufuran, takut dengan keselamatannya apabila kemudian dihukumi sebagai seorang yang yaitu murtad, keluar dari Islam. Ya memang tidak masuk Islam orang munafik sebetulnya, karena menyembunyikan kekufuran. Ya namun mereka apa? Ingin menyembunyikan diri dan berlindung dengan nama keislaman, dengan melakukan ibadah-ibadah Islam supaya terlindung harta dan darahnya, ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, ya kalau tidak melakukan sholat berjamaah sama sekali, apalagi kemudian sampai ketahuan tidak melakukan sholat, ya, bisa jadi dihukumi sebagai seorang yang murtad dan dihukum dengan hukum had. Ya, maka ini yang mereka takutkan. Mereka masih merasa takut untuk kemudian tidak melakukan sholat berjamaah. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita melewati pembahasan mengenai faedah-faedah dari ibadah puasa, kita akan masuk kepada pembahasan mengenai hukum-hukum puasa. Ya. Yang hukum-hukum puasa ini kalau mau digali sebetulnya banyak, mencakup masalah-masalah yang bermacam-macam. Dan di sini Syekh Sulaiman Abul Khail kemudian mencukupkan dengan pembahasan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Di mana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala membahas beberapa permasalahan, di antaranya seorang yang makan ketika berpuasa, ya, namun dikarenakan lupa, ya, maka di sini ada khilaf. Ada sebagian orang yang mengatakan puasanya batal dan menyatakan bahwasanya apabila kita mengatakan puasanya tidak batal dan dia bisa melanjutkan puasanya, ya, ini tidak sesuai dengan kaidah, tidak sesuai dengan kias, ya, tidak sesuai dengan pengkiasan dengan masalah-masalah yang lainnya. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya seorang yang makan, ya, dengan tidak sengaja ketika pada bulan puasa, berarti dia telah meninggalkan suatu perkara yang diperintahkan. Ini ingat, kita akan membahas dengan agak lebih mendetail sebagaimana yang dibahas oleh Ibnu Qayyim. Dia menurut pendapat ini, ya, mereka mengatakan bahwasanya orang yang makan tidak sengaja ketika puasa bulan Ramadan, dia telah meninggalkan sesuatu yang diperintahkan secara tidak sengaja. Nah, di sini kaidahnya apa? Ya, bahwasanya orang yang melakukan suatu perkara yang diperintahkan walaupun dia tidak sengaja, ya, maka dia harus melakukan hal tersebut. Dia harus mengulanginya lagi, dia harus mengqadha, ya. Seperti apa? Seperti seorang yang sholat, dia berhadas dan belum berwudu. Berwudu ini diperintahkan. Berwudu ini diperintahkan. Dia lupa tidak mengerjakan wudu ketika akan melakukan sholat. Ya. Ketika dia teringat, dia harus berwudu dan mengulangi sholatnya lagi. Ini menurut mereka kiasnya seperti ini. Sama seperti orang yang berpuasa kemudian makan. Berarti apa? Dia meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, yaitu menahan dari makan dan minum, ya, selama siang hari pada bulan puasa. Tapi yang benar adalah pendapat yang selanjutnya, ya. Bahwasanya mereka tidak, atau orang yang makan dan minum karena yaitu tidak sengaja, ya, lupa, tidak batal. Dan membantah dalil atau pendapat yang pertama, bahwasanya sebetulnya sesuai saja dengan kaidah yang berlaku, sesuai dengan qiyas, ya, dan hujjah mereka kuat. Mereka mengatakan ini sesuai dengan qiyas, tidak kemudian berkebalikan atau bertentangan dengan qiyas atau kaidah yang berlaku secara umum. Dikarenakan kaidah syariat yaitu apa? Barang siapa yang melakukan suatu perkara yang dilarang karena lupa, maka tidak ada dosa atas diri mereka, ya. Orang yang melakukan suatu yang dilarang, kalau tadi pendapat pertama mengatakan apa, mereka melakukan suatu yang tidak mengerjakan suatu yang diperintahkan karena tidak sengaja, kalau mengerjakan suatu perkara yang diperintahkan atau apa, tidak mengerjakan, meninggalkan suatu perkara yang diperintahkan karena tidak sengaja, tetap harus melakukannya. Adapun pendapat yang kedua mengatakan mereka bukan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, mereka mengerjakan sesuatu yang dilarang. Dan kaidahnya apabila mengerjakan suatu perkara yang dilarang karena tidak sengaja, maka tidak berdosa, ya. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan kau menghukum kami apabila kami lupa atau bersalah melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan, yang haram, karena lupa atau karena bersalah, itu apa, tidak sengaja, ya. Dan dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala menjawab doa ini, doa dalam surat Al-Baqarah ini, Allah berfirman, qad fa'altu, aku telah melakukannya, yaitu apa, Allah mengampuni orang-orang yang melakukan suatu perkara yang haram karena tidak sengaja ataupun karena lupa. Nah, kalau sudah kita sepakati bahwasanya orang yang melakukan perkara seperti ini, ya, tidak berdosa, maka sebetulnya dia tidak melakukan suatu perkara yang haram dalam puasanya, ya, yang bisa membatalkan puasanya, ya. Dia tidak melakukan suatu yang haram. Dia melakukannya karena tidak sengaja, maka ini halal baginya, tidak melakukan suatu yang haram. Dan ini sesuai dengan qiyas, sesuai dengan kaidah, ya. Karena yang namanya ibadah itu bisa batal dengan melakukan suatu perkara yang dilarang, ya, dengan sengaja atau kemudian mengerjakan suatu perkara yang diperintahkan dan juga dengan sengaja, ya. Ini ibadahnya batal. Nah, kalau ini orang ini melakukan suatu perkara yang dilarang atau tidak? Tidak melakukan suatu perkara yang dilarang, ya, tidak melakukan suatu perkara yang dilarang, ya, dikarenakan ini baginya halal karena dia tidak sengaja, karena dia lupa. Halal baginya, bukan suatu yang dilarang, bukan suatu yang dilarang. Ini kaidahnya ketika seorang beribadah, ya, kemudian melakukan suatu perkara yang terlarang sebetulnya, ya, namun kemudian dia tidak sengaja, maka sebetulnya dia tidak melakukan suatu perkara yang haram karena tidak sengaja, dia tidak berdosa, ya. Jadi dia tidak melakukan suatu perkara yang haram, itu halal bagi namanya tidak sengaja. Kalau sengaja, haram. Kalau sengaja, batal. Karena itu haram baginya. Tapi kalau tidak sengaja, tidak haram. Halal baginya. Ya. Dan ibadahnya berarti apa? Tidak batal. Dan kaidah ini adalah kaidah yang baku. Kias yang baku sebetulnya. Ya. Seperti seorang yang berbicara dalam sholatnya karena lupa, tidak sengaja. Ya. Tidak batal sholatnya. Sholat melamun. Ya. Kemudian ingat-ingat sesuatu, kok kemudian dia apa bergumam sendiri. Nah, seperti itu. Maka yang seperti ini, ya, melakukannya karena lupa, ya, maka dia tidak batal sholatnya. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Demikian pula juga seorang yang melakukan jima ketika ihram ataupun ketika puasa, ya, dikarenakan dia lupa, ini pun tidak batal puasanya, tidak batal ihramnya. Demikian pula seorang yang ketika ihram memakai wangian, ya, atau pakaian, bukan pakaian yang ihram tapi apa, pakaian yang membentuk tubuh, itu apa, pakaian yang seperti yaitu gamis misalnya, jubah, ya, atau dalam bahasanya para ulama itu pakaian yang berjahit, bentuk lengan, ya, membentuk bagian tubuh, dibentuk sesuai bantalan bentuk bagian tubuh, ya, atau kemudian menutup kepalanya, ini sebetulnya juga dilarang, ya, atau kemudian mencukur rambutnya, ini pun dilarang, memotong kukunya, ini dilarang juga, tapi melakukannya lupa, karena lupa, tidak ada fidyah, tidak harus membayar, kalau istilah orang Indonesia, dam, ya, dendanya, tidak ada dendanya, ya, yang kalau mereka melakukannya dengan sengaja, ya, mungkin karena uzur, ya, atau kemudian terlebih lagi apabila kemudian ya, sengaja tanpa ada uzur sama sekali, ya, haram, harus kemudian membayar fidyah dan dia berdosa. Ini membayar melakukannya karena lupa, tidak berdosa dan tidak ada fidyah baginya, ya, tidak berdosa dan tidak ada fidyah baginya. Adapun apabila yang dilanggar adalah membunuh atau berbudu dan membunuh hewan buruan, ya, maka yang seperti ini perkaranya lain, dia harus mengganti sebagai dhaman, sebagai apa? Sebagai dhaman, sebagai suatu pengganti bagi hewan yang dia bunuh tadi. Dia tidak boleh membunuh hewan di tanah haram, ya, tidak boleh dia melakukannya. Kemudian dia membunuhnya karena lupa, ya, dia berburu dan kemudian mendapatkan buruan, ya, dia lupa bahwasanya dia sedang berihram dan sedang di tanah haram, ya. Maka di sini dia tidak berdosa sebetulnya, namun harus mengganti binatang buruan yang dibunuhnya tadi, harus mengganti binatang buruan yang dibunuhnya tadi, yaitu dengan membayar dendanya, yaitu dengan hewan ternak yang dikiaskan dengan apa yang dibunuh tadi, ya, yang seharga atau setara dengan apa yang dibunuhnya tadi. Ya, ini lain. Perkaranya apa? Perkaranya dia harus mengganti, ya, suatu hewan yang memang memiliki kehormatan, ya, di waktu yang dia seharusnya tidak boleh memburu hewan buruan tadi dalam keadaan dia ihram. Ya, ini mengganti karena apa? Karena dia telah membunuh, memusnahkan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dia musnahkan. Ya. Memusnahkan sesuatu yang tidak boleh dia musnahkan, yaitu hewan buruan tadi. Ya. Kemudian ikhwani fi dirahimani wa rahimakumullah, diberikan contoh yang lain lagi. Ya, ini menunjukkan luasnya pemahaman mengenai fiqih dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Diberikan contoh yang lain mengenai kaidah ini, bahwasanya seseorang yang melakukan perkara yang dia bersumpah untuk tidak melakukannya, namun dikarenakan dia lupa, ya, bersumpah misalnya untuk tidak masuk ke rumahnya fulan, tidak bertamu, tidak berkunjung ke rumahnya fulan misalnya, karena suatu perkara ya, misalnya fulan ini adalah seorang yang ya, fasik, kemudian misalnya juga banyak kemungkaran yang dia lakukan, al-muhim dia bersumpah saya tidak akan berkunjung ke rumahnya fulan, kemudian dia melakukannya karena lupa ya, memang mungkin karena kerabatnya juga misalnya, kerabat dekat ya, kemudian dia juga diminta mengantarkan misalnya datang ke sana dalam keadaan dia lupa sumpahnya ya. Yang seperti ini tidak dianggap melanggar sumpah sehingga harus membayar kafarah ya, tidak ada kafarah bagi seorang yang seperti ini, tidak ada kafarah bagi orang yang melakukan seperti ini ya. Kaidahnya kenapa? Karena seorang yang melakukan suatu perkara yang dilarang ya, dalam keadaan dia lupa, berarti dia tidak sedang melakukan pelanggaran, tidak sedang bermaksiat ya. Dan tadi melanggar sumpah itu seperti kemaksiatan, melanggar dalam sumpah itu seperti kemaksiatan dalam keimanan ya, maka tidak dianggap melanggar ketika seorang melakukan perkara yang dia bersumpah untuk meninggalkannya namun karena lupa ya. Apalagi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di sana ada dalil yang sahih dan sharih, yang sahih dan jelas menunjukkan perkara ini, bahwasanya orang yang tidak sengaja untuk makan dan minum ketika siang hari bulan Ramadan, maka puasanya tidak batal ya. Karena ada seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, akaltu wa syaribtu nasyan wa ana shaim." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku makan dan aku minum dalam keadaan aku lupa bahwasanya aku sedang berpuasa. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahu at'amaka wa saqak." Allah telah memberikan makan kepadamu dan juga telah memberikan minum kepadamu. Ya, berarti apa yang kamu minum, apa yang kamu makan itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan tidak membatalkan puasamu. Ya. Engkau melakukan sesuatu yang halal, Allah yang memberikan makan kepadamu dengan mentakdirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau lupa. Dengan mentakdirkan bahwasanya engkau lupa bahwasanya engkau sedang melakukan puasa. Baik, ini permasalahan pertama yang dibahas oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian juga permasalahan selanjutnya, beliau menyebutkan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan sanadnya sahih, bahwasanya ada seorang pemuda ya, yang masih muda, umurnya masih kuat, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uqabbilu wa ana shaim?" Apakah aku mencium ya, yaitu mencium istri dalam keadaan aku berpuasa? Nabi mengatakan, "La, jangan." Kemudian ada lagi seorang syekh, seorang yang sudah tua, mengatakan dan menanyakan pertanyaan yang sama, "Uqabbilu wa ana shaim?" Apakah aku mencium dalam keadaan aku berpuasa? Beliau mengatakan, "Na'am." Ya. Ya, boleh bagimu untuk melakukan hal tersebut. Kemudian beliau menyebutkan illahnya ya, menyebutkan alasannya. Kok dibedakan antara orang yang muda tadi dengan orang yang tua? Sebetulnya bukan masalah muda atau tuanya, tapi apa? Beliau mengatakan, "Inna syekho yamliku nafsahu." Sesungguhnya syekh tadi, orang yang tua tadi, ya bisa menahan dirinya ya, bisa menahan syahwatnya ya. Jadi menciumnya sendiri itu sebetulnya bukanlah suatu yang membatalkan puasa ya, dan bukan suatu yang haram dalam puasa. Namun dikhawatirkan ini menjurus kepada perkara yang lainnya yang dilarang dan membatalkan puasa, itu apa? Jima ya, berhubungan suami istri ya. Maka apabila seorang merasa bahwa dirinya ya, masih bisa menahan diri ya, dari hawa nafsunya, tidak bakal terjatuh kepada perbuatan berzina pada siang hari bulan Ramadan, ya tidak mengapa untuk dia melakukan yang seperti ini, mencium ya, sebatas mencium ya, maka ini masih diperbolehkan menurut hadis ini. Kemudian dia sebutkan permasalahan yang lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang al-khaytul abyad wal-khaytul aswad, benang putih dan benang hitam ya, yang ada dalam ayat yang maknanya apa? Yang lafadznya fakulu washabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Ya. Dan makan dan minumlah sampai menjadi terang bagi kalian, menjadi jelas bagi kalian munculnya benang putih dan benang hitam. Beliau menjelaskan huwa sawadul lail wa bayadun nahar. Yang dimaksudkan adalah gelapnya malam, ini dikiaskan atau diibaratkan dengan apa? Benang hitam. Wa bayadun nahar, dan putihnya siang hari. Ya. Cahaya yang muncul di matahari, ya, yang berwarna putih, ini dikiaskan dengan benang putih. Maka apabila telah muncul ini, yaitu muncul fajar, ya, dan terlihat dengan jelas, oh bahwasanya yang di atas ini adalah cahaya, adalah kegelapan malam. Nah yang di bawah ini sudah muncul sinar matahari, sudah muncul fajar yang yaitu membentang di ufuk. Ya sudah, tadi sudah selesai waktu makan dan minum, ya sudah harus melakukan imsak, ya sudah harus melakukan imsak. Imsak itu apa? Menahan diri, ya. Sebagaimana imsak adalah makna puasa sebetulnya, ya. Kapan? Ketika sudah munculnya fajar, ketika sudah terbitnya fajar, bukan 10 menit sebelumnya, ya, bukan 10 menit sebelumnya atau 15 menit sebelumnya. Ini adalah suatu yang diada-adakan, ya, mengharamkan suatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Ya, 10 menit sebelum muncul fajar masih halal makan dan minum, masih halal berjima, ya. Sedangkan orang yang menetapkan imsak dan mengatakan tidak boleh makan dan minum, mereka telah mengharamkan suatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Ini suatu yang besar sebetulnya, bukan suatu yang main-main, bukan suatu yang main-main. Jadi, maka tidak ada imsak, ya. Yang benar adalah imsak ketika subuh, ya. Ini yang dikatakan imsak itu apa? Ketika azan subuh, inilah imsak. Adapun imsak dalam istilah yang beredar sekarang ini, maka tidak ada dalam syariat Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari puasa wisol. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan wisol, beliau melakukan wisol yaitu berpuasa tanpa ada bukanya, ya. Tanpa berbuka ketika maghrib, tanpa sahur ketika fajar, tanpa makan sama sekali pada malam hari, ya. Namun beliau melarangnya, ya. Melarang dari perbuatan tersebut dalam keadaan beliau melakukannya. Artinya apa? Ini kekhususan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada yang menyangka berarti beliau melakukan sesuatu yang, ya, dilarang ini. Bagaimana kok melarang kemudian melakukannya? Ya. Ini adalah kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka para sahabat bertanya kepada beliau tentang perkara tersebut, mengapa kemudian beliau melarang namun beliau melakukannya? Beliau mengatakan inni lastu ka hayatikum inni yut'imuni rabbi wa yasqini. Sesungguhnya keadaanku tidak seperti keadaan kalian. Allah Subhanahu wa taala Rabbku memberikan makan kepadaku dan memberikan minum. Yang sudah kita sebutkan yang dimaksud dengan makan dan minum yaitu maknawi, ya. Makan dan minum bagi ruh beliau, bukan bagi mulut dan badan beliau, bukan. Namun bagi ruh beliau, ya. Ketika beliau merasakan lezatnya bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan lezatnya bertilawatul Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menjadikan beliau lupa, ya, akan rasa lapar dan bahkan mungkin tidak merasakan lapar sama sekali, ya, dikarenakan ruhnya bergembira dengan munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan hadis yang lainnya. Jadi di sini Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan hukum-hukum dengan menyebutkan langsung dalilnya. Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tudrikuni sholatu wa ana junubun, afa asumu?" Wahai Rasulullah, waktu sholat mendatangiku, yaitu waktu sholat subuh mendatangiku dalam keadaan aku junub. Itu sudah azan subuh, sudah waktunya untuk berpuasa, sudah waktunya imsak tadi, menahan dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nah, aku ketika azan tersebut, aku dalam keadaan junub, apa asumu, apakah aku berpuasa, ya, aku sedang junub ini, ya, masuk waktu subuh, masih junub, apakah boleh berpuasa? Maka Rasulullah SAW mengatakan, wa ana tudrikun sholatu, wa ana junubun fa'asum. Ya, dan aku, ini Rasulullah SAW ini tidak langsung menjawab ya atau tidak, ya, boleh atau tidak boleh, tapi menjawabnya dengan keadaan beliau. Aku masuk waktu sholat dalam keadaan aku junub dan aku berpuasa. Berarti apa? Boleh. Karena kan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Namun kemudian orang yang bertanya masih memiliki ganjalan, ya, sehingga dia menanyakannya lagi kepada Rasulullah. Lasta mislana, wahai Rasulullah, engkau tidak seperti kami. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Ya. Kamu adalah seorang yang sudah diampuni oleh Rasulullah, tidak seperti kami. Ya. Kami kalau melanggar berdosa. Ya, kalau engkau diampuni wahai Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah mengatakan apa? Wallahi inni arju an akuna akhsyakum lillah. Ya. Demi Allah, aku berharap bahwasanya aku menjadi orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah. Dan memang beliau adalah seorang yang paling takut kepada Allah, paling takut untuk melanggar karomah Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa a'lamukum wa a'lamakum bima attaqi. Dan aku berharap bahwasanya aku menjadi orang yang paling mengetahui tentang apa yang harus aku tinggalkan, ya, perkara-perkara yang haram yang harus ditinggalkan di antara kalian. Beliau lah orang yang paling mengetahui tentang perkara-perkara yang haram. Artinya apa? Artinya yang beliau lakukan adalah bukan perkara yang haram, ya, bukan perkara yang melanggar, ya, masuk waktu subuh dalam keadaan junub, kemudian berpuasa, ya, ya tentu saja setelah itu harus mandi, ya, harus menghilangkan hadas besarnya, tentu saja untuk melakukan sholat subuh. Namun puasanya sendiri sah. Ya, karena itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan kalau saja tidak sah, beliau tentu saja tidak akan melakukan yang seperti itu. Ya, ini dalam keadaan beliau melakukannya dan beliau adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, paling tahu tentang keharaman-keharaman, paling tahu tentang hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala dalam syariat. Berarti yang beliau lakukan dan dilakukan oleh orang ini dan bisa jadi terjadi pada diri kita, ya, ini adalah suatu yang lumrah dan boleh dan tidak membatalkan puasa, tidak mempengaruhi pahala puasa. Kemudian perkara selanjutnya, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang berpuasa dalam keadaan safar, maka beliau menjawab, ya, in syi'ta fasumta wa in syi'ta aftarta. Kalau kamu mau, kamu boleh puasa, dan kalau kamu mau, kamu boleh berbuka, diberikan rukhsah, diberikan keringanan. Kalau kuat ya berpuasa, kalau tidak kuat ya tidak usah berpuasa. Ini hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ahmad, dan dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, bahwasanya Hamzah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni ajidu fiya quwwatan 'ala as-siyami fi as-safar, fa hal 'alayya junah? Sesungguhnya aku mendapati dalam diriku ada kekuatan, ya, bahwasanya aku bisa berpuasa dalam keadaan safar. Ya, saya tahu kalau saya safar, ya, walaupun safar tersebut berat, saya mampu untuk berpuasa. Fahal alaiya junah, maka apakah aku berdosa ketika aku melakukan puasa dalam keadaan safar? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menjawab pertanyaan Hamzah ibnu Amr tadi, ya rukhsatun minallahi, faman akhadha biha fahasan, wa man ahabba an yasuma fala junah alaihi. Itu adalah keringanan dari Allah, yaitu boleh berbuka adalah keringanan dari Allah, hukum tersebut, ya, sebagai rukhsah dari Allah. Maka barang siapa yang mengambil peringatan tersebut, maka ini adalah sesuatu yang baik. Dan barang siapa yang ingin untuk berpuasa, maka tidak mengapa, tidak ada dosa atas dirinya. Baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, baik, ini akan dibahas nantinya ya, akan dibahas nantinya bagaimana keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika safar. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan mengenai hukum-hukum mengenai atau yang berkaitan dengan ibadah puasa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan dinukilkan oleh Syekh Sulaiman ini pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.